tentang Nabi Uzair. Nabi Uzair ini memang sedikit riwayat yang menceritakan secara detail, karena beliau tidak termasuk 25 nabi dan rasul yang terpopuler. Tapi ada disebutkan dalam Al-Qur'an, waqalatil yahudu Uzairullah. Orang-orang Yahudi berkata bahwa Uzair itu anak Allah. Waqalatil Nasara Masihullah. Sementara orang Nasrani berkata bahwasanya Al-Masih, Nabi Isa adalah anak Allah. Tidaklah Uzair dan Masih itu melainkan hanya hamba Allah Subhanahu wa taala saja. Nabi Uzair ini hamba Allah, manusia pilihan Allah, seorang nabi. Beliau yang Ustaz ketahui ceritanya. Ini siapa yang nanya ini? Pendengar radio. Hah? Bani? Mana? Jadi ceritanya itu Nabi Uzair itu, tahu Ustaz ya, berjalan-jalan dia menaiki keledainya. Tiba suatu hari dia istirahat dan keledainya dia memikirkan bagaimana cara Allah menghidupkan yang mati. Sama mirip-mirip dengan kisah Nabi Ibrahim juga. Penasaran bagaimana cara Allah menghidupkan orang yang sudah mati dalam umur beratus-ratus tahun ini. Namanya juga seorang nabi, bukan berarti dia meragukan, enggak. Bukan mati ragu, enggak. Ini pertanyaan untuk lihat tuma'inna qalbi, untuk memantapkan keyakinan. Bukan ragu, enggak. Ini nanti ilmu tauhid ini. Jangan nanti terlintas di pikiran para nabi itu seperti itu karena ragu, enggak. Para nabi enggak mungkin ragu. Karena imannya sudah mentok. Itu untuk lihat tuma'inna qalbi, untuk memantapkan pemahamannya. Karena Al-Qur'an disebutkan. Walhasil akhirnya Allah tidurkan dia, dia tertidur. Bangun-bangun 100 tahun kemudian. Mau 100 tahun kemudian akhirnya dia enggak sadar, mungkin bangun dikira baru tidur sejam dua jam, padahal sudah 100. Begitu mau buka makanan, makanannya sudah basi. Akhirnya dia bertanya, apa yang terjadi kok makanan itu cuma basi? Akhirnya Allah berkata, bahwa engkau sudah tidurkan selama 100 tahun. Nabi Uzair tidak percaya, akhirnya Allah menyuruh melihatnya kepada keledainya yang ditinggalkannya di pepohonan. Dilihatnya kalau dia itu sudah tinggal tulang belulang, tidak ada tersisa lagi. Lalu dia ke kota, dia melihat sudah banyak perubahan. Sehingga Nabi Uzair tertidur selama 100. Semenjak itulah orang Yahudi menganggap Nabi Uzair ini anak Allah, karena tidur selama 100. Nah, kita umat Islam, ini punya nyamat mengatakan tidak, Nabi Uzair hanyalah hamba Allah yang diberikan mukjizat tertidur selama 100. Kalaulah Nabi Uzair itu dianggap sebagai anak Tuhan karena tidur selama 100 tahun, kenapa Ashabul Kahfi enggak sekalian? Karena Ashabul Kahfi tidurnya lebih lama lagi, 309 tahun. Lebih lama lagi. Kok hanya Nabi Uzair yang dianggap anak Tuhan? Ya. Kok para Ashabul Kahfi enggak? Nah, kita enggak. Nabi Uzair tetap hamba Allah. Nabi dari kaum yang. Ya, Nabi Uzair ini setelah zaman Nabi Musa. Setelah, kalau enggak salah, setelah zaman Nabi Musa alaihissalam. Ini saja yang saya ketahui tentang Nabi Uzair. Wah, mungkin itu sebabnya dia dianggap sebagai anak Allah. Allah alam, tentang cerita panjangnya saya kurang paham. Ya, wallahu ta'ala bissawab.